Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai babu an-nawasib, bab penasab-penasab fi'il mudhari'. Sudah kita sebutkan secara globalnya bahwasanya penasab fi'il mudhari' terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang menasabkan dengan sendirinya. Yang kedua, yang menasabkan dengan bantuan an-mutmaratan. Yang dengan bantuan an-mutmaratan tersebut, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Dengan bantuan an yang disembunyikan secara wajib, atau dengan bantuan an yang disembunyikan secara boleh-boleh saja. Adapun yang menasabkan dengan sendirinya, ada empat. Itu pendapat yang sahih. An, lan, idan, kai. Kemudian yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan jawazan, yang sudah kita lewati di dalam matan jurumiyah, adalah setelah lamu kai. Dikenal juga dengan lamu ta'lil. Dikenal juga dengan lamul jarah, ya kan? Kemudian yang menasabkan dengan an mutmaratan wujuban, jatuh setelah hatta, atau jatuh setelah lamul juhud, atau jatuh setelah jawaban na barakallahu fikum bil fa awil wawi, kemudian juga setelah au, kan itu au yang mananya ila atau au yang mananya illa, semuanya sudah kita lewati dalam jurumnya. Oleh karena itu di sini insyaallah taala mudah dan tidak perlu panjang lebar. Qala al musannifu asabahullah, perhatikan. Kami ulangi yang kedua, wasani lan, nahwu lan nabraha alaihi aqifin. Lan di sini fungsinya adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Adapun penafiannya tidak menafikan selama-lamanya, namun hanya menafikan secara muakkad, terbatas dengan waktu tertentu. Itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Jadi lan, na barakallahu fikum, apabila kosong dari tanda-tanda yang lainnya, maka fungsi kembali ke asalnya, yaitu menafikan secara sesaat atau penafian yang bisa dikatakan dibatasi dengan waktu. Adapun zamakhsyari, az-zamakhsyari, nam barakallahu fikum, yang mana dia adalah bisa dikatakan ahlu lughah atau ahlu nahwi, namun pemikirannya mu'tazilah. Dia mengatakan lan ini lita'bid, lan ini penafian nafyun mu'abbad, penafian yang dimaknakan selama-lamanya. Jadi kalau sudah pakai lan itu pakai selama-lamanya. Fungsi dan tujuan mereka adalah jelek sekali, yaitu untuk meniadakan ru'yah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk ditampakkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani. Lan tarani, perhatikan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku, kata mereka, selama-lamanya. Paulum, lan tarani, kata mereka, lannya itu lan nafyan mu'abbad, maksudnya penafian, peniadaan yang kekal selama-lamanya. Jadi tidak bisa dilihat selama-lamanya. Keliru enggak ini? Keliru. Namun yang tepat, yang benar, lan ini fungsinya adalah nafyan mu'akkad, peniadaan yang sifatnya dibatasi dengan waktu. Kecuali kalau ada qarinah, ada tanda yang menunjukkan selama-lamanya, itu bisa. Tapi kalau tidak ada tanda, kembali ke hukum asalnya. Tandanya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tuflihu idan abada." Ada abada di situ. "Walan tuflihu idan abadan." Abadannya itulah yang menunjukkan qarinah selama-lamanya. Paham? Jadi kalau semata-mata lan gitu aja, itu belum bisa dimaknakan penafian atau peniadaan selama-lamanya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wasan itu yang ketiga, kai. Al-masdariyah itu, kai masdariyah berarti mafhumnya apa? Setelahnya bisa diubah menjadi masdar. Ingat-ingat ya, kalau ada lafaz masdar harfun nasbin wa masdarin misalkan. Nah, kai di sini adalah apa? Barakallahu fikum, harfu masdarin wa nasbin istiqbalin. karena dia menasabkan setelahnya bisa diubah menjadi masdar dan juga menunjukkan istiqbal waktu yang akan datang. Tapi syaratnya perhatikan, wahya al-masbuqatu bil lam, yaitu kayak yang didahului oleh lam. Ingat-ingat ini sudah kita lewati di dalam jurumnya, jadi harus didahului oleh lam sebelumnya. Paham ya? Lamu kai. Nah, barakallahu fikum, lamnya itu sebenarnya lam ta'lil. Cuman dia kainya ini akan menasabkan dengan sendirinya ketika diawali lam. Baik didahului secara lafad, lafdon nampak itu perhatikan. Nahu likaila ta'sawu, ada lamnya gak itu? Ewa. Au takdiran, atau ditakdirkan. Nahu jiktuka kai tukrimani. Antum menakdirkan, meniatkan di dalam kai itu ada lam. Cuman diniatkan saja. Paham? Itu yang takdiran seperti itu. Seakan-akan jiktuka likai tukrimani. Jiktuka likai tukrimani. Paham belum? Aku mendatangimu na'am agar engkau memuliakan kuan itu. Paham belum ini? Jadi syaratnya kai ini menasabkan dengan sendirinya, syaratnya apa? Harus didahului oleh lam. Baik didahului secara lafaz seperti dalam ayat itu likaila ta'sau, agar tidak berputus asa. Paham ya? Nah, lamnya nampak itu kan? Atau takdiran, atau takdirkan. Nahu jiktuka kai tukrimani ai likai tukrimani. Mahum. Ya, nah, sudah kita lewati semuanya insyaallah ya. Sudah kita lewati semuanya. Nah, terus bagaimana nanti cara ta'wil masdarnya? Kalau likaila ta'sau berarti ada lanya, ada lamnya. Jadi kalau la seperti itu likaila, lanya berarti di makna Adam. Li adami asakum, li adami asakum. Nah, kalau jitu likai tukrimani berarti apa? Jituka na barakallahu fikum li ikramika iyaya. Paham itu juga bisa seperti itu. Nah, li ikramika iyaya. Paham belum? Takdirnya seperti itu. Berikutnya, fa illam tuqaddar alam fikai jaratun. Maksudnya kainnya, karena kain ini kain jarah juga disebut kain jarah juga, karena nanti nah barakallahu fikum kalau ditakwil menjadi masdar, masdarnya bisa majrur karena sebelumnya ada lamnya. Wal fi'lu mansubun bi an mutmaratan ba'da wujuban, perhatikan ini. Ini tambahan di dalam jurumnya enggak ada ini. Jadi kain itu kan menasabkan dengan sendirinya dengan syarat harus didahului oleh apa tadi? Lam. Nah barakallahu fikum. Jituka jituka jituka kai ata'allama. Kai ata'allama. Nah, ini antum harus meniatkan, harus itu. Harus meniatkan dalam di sini, harus. Syaratnya kalau inginnya kayaknya menatap benar dengan sendirinya. Paham ya? Ini berarti secara takdir. Nah, kayaknya syaratnya harus didahului lam secara lafdzan atau takdir secara takdir. Kalau secara lafdzan tinggal kayak gini. Paham? Nah, secara lafdzan ini kan lafaznya kelihatan ini loh. Paham? Secara takdiran ini. Lah kenapa harus meniatkan? Karena kalau antum enggak meniatkan nanti enggak ada lam. Aku enggak niatkan kok. Lah terus ya gitu aja kayak ata'allama, berarti ata'allama fi'il mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban. Langsung berubah gitu. Kalau antum enggak niatkan sama sekali. Tapi bagaimana biar nanti mansubun bi kaya? Niatkan saja sudah. Diniatkan ada lam di situ. Di dalam niat antum itu loh. Nah, kalau ditampakkan jelas. Jitu kali kaya ata'allama jelas. Jitu ka fi'il fa'il maful bi likaya ta'alam lamnya lam ta'lil harfu jar, ya enggak? Lam kayaknya harfu nasbin wa masdarin mustaqbalin ata'alama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Kalau antum meniatkan ada lam di sini. Baik niat secara takdiri seperti ini atau secara lafdzan ada lafadznya ini. Paham belum? Nah, terus bagaimana Ustaz kalau misalkan enggak kita enggak meniatkan? Enggak secara lafadz juga enggak ada, secara niat juga enggak meniatkan ada lam. Yaudah enggak masalah, cuman eranya lain gitu loh. Enggak meniatkan enggak masalah, cuman eranya apa? Lain. Ini enggak dilihat dalam bukunya ya. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana eranya kalau enggak meniatkan? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini kalau antum enggak meniatkan, terfatah. Kalau likai ta'allama ini antum harus meniatkan ini. Agar nanti kita mengharapnya fi'il mudhari'un mansubun likai. Harus meniatkan dalam ini, harus meniatkan. Paham ya? Nah, meniatkan ini maksudnya itu adanya adalah aslinya, gitu loh, meniatkan. Kalau antum enggak meniatkan sama sekali, ana enggak meniatkan enggak ada dalam sama sekali. Enggak ada, enggak ada. Nah, kalau enggak ada enggak masalah, boleh juga, cuman maksudnya bukan dengan kainan nih. Dengan an mutmaratan wujuban ba'da kai. Beda enggak? Irabnya beda. Dia harus meniatkan ya, niatnya harus niatkan. Karena syaratnya kai ini menasabkan dengan sendirinya harus apa? Didahului oleh lamu ta'lil. Ini namanya lamu ta'lil namanya. Baik didahului secara lafaz ini nampak kelihatan atau secara takdiri diniatkan tadi itu. Ada gambaran belum? Antum ada? Ayo, nah, kalau ada kita lanjutkan. Apa kata beliau? Fa illam tuqaddar lam, kalau seandainya tidak ditakdirkan, tidak diniatkan ada lam, fikai jarah, ka jarah itu karena nanti majrur ya. Takdirnya kalau ta'wil masdar. Wal fi'lu mansubun bi an mutmaratan ba'daha wujuban, ya kan? Subhanallah. Fi'ilnya mansub dengan an mutmaratan ba'daha wujuban. Apa maksudnya ini? Ayo, berarti sudah kita lewati 3. Warabi yang keempat, idan jika demikian, seringnya datang gitu kan, idan jika demikian syaratnya, bagaimana syaratnya, in suddirat fi awalil kalam, apabila idan ini dimunculkan di awal kalam. Tapi awal kalam bagaimana? Awal kalam sebagai jawaban, karena gak mungkin tiba-tiba ya akhi, idan kan jahat langsung ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, idan kan jahat langsung ngomong gitu, bisa gak? Gak bisa. Idan ukrimaka, gak bisa. Nah, karena apa? Karena idan ini memang benar diletakkan di awal kalam, di kalam jawaban itu loh. Ada orang yang ngomong misalkan, ya akhi insyaallah sa'azuruka ghadan insyaallah. Sa'azuruka ghadan insyaallah. Aku akan mengziarahimu besok insyaallah. Idan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Jawaban enggak? Jawaban. Tapi kalau tiba-tiba langsung datang, ya akhi idan ukrimaka, gak bisa. Maksudnya ya? Nah, kita lihat. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan wa muttasilan biha. Naam, fi'il setelahnya adalah mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang. Pemuliaannya itu waktu akan datang atau sedang atau sudah. Pemuliaannya itu. Misalkan sa'azuruka ghadan insyaallah, idzan ukrimaka. Nah, ukrimaka ini terjadinya kapan? Akan datang. Ikram pemuliaan datangnya nanti kalau sudah ada ziarah itu loh. Kalau ziarahnya batal ya berarti enggak ada pemuliaan itu loh. Nah, kita lihat muttasilan biha, bersambung langsung, idzan ukrima. Langsung itu kan? Idzan ukrima. Aw munfasilan anha bil qasam aw bil nafiyah, atau boleh dipisahkan enggak masalah. Cuman pemisahnya harus qasam, sumpah atau dengan lanafiyah. Contohnya sa'astahidu fi durusi. Idzan wallahi tanjaha. Nah, barakallahu fikum, akhir dana dulu ya. Nah, ada orang yang berkata sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh di dalam pelajaranku. Nah, jawabannya apa? Idan, perhatikan ini, aslinya gini, idan tanjaha, aslinya gini, aslinya langsungan tanjaha. Nah, aslinya seperti ini. Nah, boleh enggak dipisahkan idan dengan tanjaha? Dibolehkan memisahkan tapi dengan qasam atau la. Ini qasam sumpah. Berarti idan wallahi itu boleh. Idan wallahi tanjaha. Berarti kalau selain itu enggak boleh, enggak boleh. Idan anta tanjahu. Bacanya gitu. Kalau pakai anta, idan anta tanjahu, enggak boleh tanjaha. Karena pemisahnya bukan apa? Qasam. Ini perhatikan ini. Au munfasilan, atau boleh terpisah antara idan dengan fi'ilnya, boleh terpisah. Tapi ingat, pemisahnya apa? Bil qasami, dengan sumpah. Wallahi sumpah bukan? Sumpah bukan wallahi? Ewa, terpisah dengan sumpah ini. Aw lanafiyah atau lanafiyah. Contohnya yang lanafiyah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Misalkan ada orang yang mengatakan kepada kita, ini pemisahnya pakai sumpah yang ini ya. Sa'azuruka sa'azuruka ghadan insyaallah. Aku akan mengziarahmu besok insyaallah. Jawabannya apa? Idzan la la udayyi'ak, misalkan la udayyi'ak. Nah, sekarang antara idzan dan udayyi'ak ada pemisahnya enggak? Ada pemisahnya. Boleh. Yang boleh memisahkan hanya ini dan ini. Idzan la udayyi'ak. Jika demikian aku enggak akan menyanyiakanmu. Paham belum ini? Jadi ingat-ingat ya, syaratnya itu pertama harus terletak di awal jawaban. Ini awal jawaban semua ini kan? Ya enggak? Jawaban semua ini kan antum jawab. Ada orang ngomong antum jawab, komentari gitu loh. Yang kedua apa fi'ilnya itu? Tidak menyanyiakan itu kapan terjadinya? Nanti kalau dia datang. Bersambung langsung aslinya kan? Bersambung langsung. Tapi di sini apa? Boleh dipisah tapi dengan apa tadi? Qasam atau lanafiyah pemisahnya. Ini dipisah dengan idzan wallahi tanjaha. Pemisahnya wallahi qasam. Idzan la udayyi'ak. Pemisahnya lanafiyah. Paham belum ini? Paham soalnya ya? Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, idzan syaratnya pertama hendaknya terletak di awal jawaban, di awal kalam sebagai jawaban. Kemudian yang kedua hendaknya hukum asalnya bersambung langsung antara idzan dengan fi'il setelahnya tanpa ada pemisah. Yang ketiga boleh dipisah enggak masalah, cuman pemisahnya qasam atau nafi. Berarti mafhumnya kalau bukan qasam kan nafi, marfu setelahnya. Misalkan idzan anta tanjahu. Berubah. Kenapa tanjahu? Karena pemisahnya bukan qasam. Apa belum? Ewa, insyaallah mudah insyaallah nih ya. Kita lihat. Nahu idzan ukrimaka. Kita lihat idzan ukrimaka tata kaki nomor bawah itu. Naam idzan ukrimaka itu i'rabnya bawah itu ya. Kalau cuman aslinya takdirnya berarti seperti misalkan apa? Misalkan ana atika. Itu kan jawaban setelahnya kita baca dulu. Nahu idzan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Wa idzan wallahi ukrimaka. Jika demikian demi Allah aku akan memuliakanmu. Wa idzan la ukhayyibak. Dan jika demikian aku tidak akan menyanyiakanmu. Artinya sama ya. La ukhayyibak la udayyi'ak. Paham ya? Nah, di situ semuanya jawaban apa? Jawaban liman qol. Sebagai jawaban bagi orang yang mengatakan ana atika. Aku akan mendatangimu. Idzan ukrimaka. Aku akan mendatangimu. Idzan wallahi ukrimaka. Aku akan mendatangimu. Idzan la ukhayyibak. Paham belum? Paham belum ini? Ewa na'am. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain. Dinamakan dengan huruf jawab dan huruf jaza. Sehingga idzan harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Paham ya? Naam, karena dia menasabkan kan? Sebenarnya kalau kita telusuri seperti itu. Naam, harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Paham soalnya ya? Irabnya. Lalu terus bagaimana setelahnya? Sama ukrima fi'il mudhari'un mansubun bi idzan, langsung itu. Karena idzan termasuk yang menasabkan dengan sendirinya. Paham belum ini? Ewan barakallahu fikum, itu mengenai yang menasabkan dengan sendirinya. Kesimpulannya, yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya itu ada 4. An, lan, idzan, kai. An huruf apa an? Naam, lan Awa? Naam. Idzan Awa? Harfu nasbin wa jazain wa jawabin. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Kai. Kai. Kai harfu apa? Kai. Harfu nasbin wa masdar mustiqbalin, sama. Paham ya? Nah, seperti itu. Sebagian ulama Arab kai itu harfu nasbin wa ta'lilin, tapi Arabnya sama enggak masalah. Kai harfu nasbin wa masdar mustiqbalin. Paham belum itu? Insyaallah perlu diperhatikan itu ya. Jadi an, lan, idzan, kai semuanya menasabkan dengan sendirinya. Adapun gaya disyaratkan harus didahului oleh lam ta'lil lafdan au takdiran. Paham ingat ya? Nah, kemudian kalau idzan syaratnya harus terletak di awal jawaban. Nah, kemudian yang kedua letak hendaknya apa? Bersambung langsung antara fi'il dengan idzan itu. Yang ketiga boleh dipisahkan manakala pemisahnya qasam atau la nafiyah. Paham salah ya? Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik.